Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 25 Februari 2018 dibacakan Ardian Syah dan Eka Nataya. Dua pelajar tewas akibat sepeda motor tabrakan dengan truk. Bocah asal Perlak meninggal dunia akibat tenggelam di kolam. Dua buruh asal Panton Labu pingsan dan patah paha akibat terjepit kaca. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralon kecelakaan lalu lintas di jalan irigasi kawasan desa Padang Meria, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Sabtu sore kemarin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, menyebabkan dua remaja tewas setelah sepeda motor yang mereka kendarai itu menabrak dump truck. Keduanya adalah M. Daud, 15 tahun, dan Khairul, 15 tahun, warga desa Gedumba, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kapolsek Langkahan Ibda Samsul Bahri menyebut kedua remaja itu mengendarai sepeda motor Vario 150 BL4136 WBC melaju dari Panton Labu, Jambu Aye menuju Gedumba dalam kecepatan sedang. Tiba di lokasi kejadian muncul dump truck BL8194ZK bermuatan tanah di sopiri Muhammad Yani, 29 tahun warga Padang Meria, Kecamatan Langkahan, hendak berhenti menyamping menurunkan tanah. Diduga sepeda motor yang dikendarai remaja tersebut tidak sempat menginjak rem sehingga Vario langsung menghantam dump truck. Akibatnya dump truck ringsek dan kedua pengendara terpental ke badan jalan. Salah satu korban tewas di lokasi kejadian. Sedangkan korban satu meninggal setiba di puskesmas. Kasus tabrakan ini telah diamankan polisi dan kedua kendaraan telah dibawa ke Mapolres. Syedaralun M. Kaisa, 8 tahun, warga Dusun Lok Dalam Gampung Alu Butuha, Kecamatan Perlak Barat, ditemukan tenggelam di kolam ikan gabus di gampung setempat Sabtu kemarin. Tak lama pasca ditemukan oleh ibunya, M. Kaisa dibawa ke puskesmas, namun setiba di puskesmas, pihak medis menyatakan korban telah meninggal dunia. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Kapolsek Perlak Barat Ibtu Burhanuddin mengatakan peristiwa tenggelam itu berawal Sabtu pagi pukul 08.50 waktu Indonesia Barat. Saksi Nur Hayati melihat korban bersama adik dan empat temannya bermain di lorong keluarga di dekat kolam ikan gabus. Kemudian Nur Hayati meminta kepada enam orang anak-anak tersebut agar pulang ke rumah karena sudah waktunya sekolah. Tapi hanya empat dari enam orang anak tersebut yang kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan M. Kaisa bersama adik Nur Hayati kembali lagi ke tempat bermain semula. Tak lama kemudian Nur Hayati mendengar suara orang minta tolong sehingga langsung mendatangi TKP. Saat di TKP Nur Hayati melihat korban telah dipeluk oleh ibunya. Kemudian korban dibawa ke puskesmas Perlak Barat, namun pihak puskesmas menyatakan bahwa korban meninggal dunia. Syedaralon, dua buruh asal desa Kota Panton Labu, Kecamatan Tanoh Jambu Aye, Aceh Utara, mengalami nasib naas. Satu di antaranya pingsan dan satu lagi mengalami patah paha setelah terjepit dengan kaca ukuran besar saat diturunkan dari mobil pada Sabtu kemarin, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Korban yang pingsan adalah Diki Wahyudi, 20 tahun. Selain itu juga mengalami luka di bagian telapak kaki, dada yang memar, telapak tangan kanan, sedangkan yang mengalami patah paha adalah Bakhtiar, 38 tahun. Informasi yang diperoleh, kejadian berawal ketika korban dan temannya melepaskan ikatan kaca ukuran besar dari dalam dump truk tronton untuk diturunkan. Tiba-tiba kaca tersebut miring sehingga menimpa kedua korban. Mengetahui kejadian tersebut, warga bersama TNI Koramil Tanah Jambu Ayi berusaha menolong korban yang tertimpa kaca. Namun warga kesulitan mengangkat kaca yang menimpa kedua korban. Setengah jam kemudian, TNI dan warga berhasil memindahkan kaca tersebut. Namun satu korban pingsan dan satunya lagi mengalami patah paha. Selanjutnya korban dirujuk ke RSUD Cut Mutia Aceh Utara untuk mendapatkan pertolongan intensif. Syedaralon, Polres Kendal, Jawa Tengah membongkar kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh seorang pembegal. Korban pembunuhan disimpan dengan cara dicor di dalam bak mandi. Detiknews.com melansir. Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Aris Munandar mengatakan pengungkapan bermula ketika Polres Kendal menangani kasus pembegalan di daerah Boja, Kabupaten Kendal hari Jumat lalu dengan tersangka Didik Ponco Sulistio asal Masiran Boja Kendal yang membawa kabur motor milik korban. Saat dimintai keterangan, pria 28 tahun itu ternyata mengaku membunuh seorang wanita dan menempatkan mayat korban di dalam bak lalu dicor semen agar tidak berbau. Polisi pun segera mendatangi lokasi yang diperkirakan pelaku yaitu di Dusun Kerajaan RT 2 RW 2 Desa Pugu, Kecamatan Boja. Benar saja di lokasi yang merupakan tempat tinggal pelaku itu ada bak dengan semen yang masih basah dengan tiga lapisan dan ditemukan jasad wanita. Korban diketahui merupakan pemandu lagu bernama Fitri Anggraini, 25 tahun, warga Tanggul Angin Kendal. Motif pembunuhan yaitu masalah utang. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syedaralon, ada luka sayatan di kedua tangan Purnawirawan Kombes Agus Somad, 75 tahun, saat ditemukan meninggal di rumahnya di Pisang Candi, Sukun, Kota Malang kemarin. Tim Inafis Polres Malang mengidentifikasi luka itu disebabkan oleh silet. Namun sampai kini, keberadaan barang diduga melukai korban tak ditemukan di lokasi kejadian. Detiknews.com melansir. Kasubag Humas Polres Malang Kota Ibda Nimade Marhaini mengatakan ada luka di bagian urat nadi tangan sebelah kanan dan kiri Kombes Agus Somad. Tim mengidentifikasi sementara karena sayatan silet. Tetesan darah ditemukan petugas di kamar mandi dan ruang makan. Kombes Agus Somad, mantan Wakapolda Sumatera Utara tahun 2000, ditemukan meninggal di halaman belakang. Bagian kaki korban terikat tali rafia berwarna hitam. Bagian ujung tali terikat di pagar pembatas lantai 2. Ikatan itu juga menjadi bahan penyelidikan polisi. Ibda Nimadi menyebut meski autopsi sudah selesai digelar, namun hasilnya masih belum keluar, sehingga polisi belum bisa mengungkap pelakunya. Polisi masih terus mendalami kasus ini dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Sementara jenazah korban telah dikubumikan hari ini. Syedaralon, jembatan penghubung Pulau Balai Teluk Nibung, Balibung, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil belum juga selesai pembangunannya. Padahal jembatan rangka baja itu telah diresmikan 2 tahun lalu, tepatnya 24 Juli 2016, oleh Gubernur Aceh semasa dijabat Zaini Abdullah. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini jembatan tersebut sama sekali tidak bisa dilalui. Lantaran abutmen jembatan belum selesai ditimbun. Malah di sisi jembatan dari arah Pulau Balai masih berupa tebing, sebab di sisi kiri dan kanan belum dicor serta masih berupa rangka besi. Sementara dari arah Teluk Nibung, abutmen telah ditimbun. Sayangnya masih berupa tanah merah, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan, bahkan untuk sekedar jalan kaki sangat licin dan becek setelah sepanjang malamnya diguyur hujan. Bagian jembatan terlihat ada yang baru selesai dikerjakan, seperti abutmen dan besi pengaman di atas. Namun di beberapa titik terlihat retak, kemudian besi pengaman juga ada yang tidak berada dalam posisinya. Warga berharap jembatan Balibung yang kerap menjadi lokasi swafoto itu segera dituntaskan. Syedaralon, Satuan Tugas Pilkada Jabar di Treskrimum Polda Jabar masih merahasiakan identitas pelaku yang menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Garut Ade Sudrajat dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Garut Heri Hasan Basri. Polisi berkilah saat ini telah dilakukan pendalaman penyidikan kasus dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi atau suap. Sindanews.com melansir. Disreskrimum Polda Jabar Kombes Polisi Umar Suryavana mengatakan Satgasda Jabar telah mengantongi identitas orang yang melakukan suap dengan tujuan meloloskan salah satu pasangan calon ikut dalam kontestan Pilkada Garut 2018. Polisi masih menggelar perkara kasus ini. Disinggung soal seorang pria berinisial DD yang diamankan bersama aparat petugas menangkap Adi Sudrajat dan Heri Hasan Basri, Umar mengatakan pihaknya menahan DD karena diduga sebagai pemberi suap. Hingga saat ini petugas masih memeriksa Adi, Heri, dan DD. Diketahui Komisioner KPU Garut Adi Sudrajat dan Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri ditangkap tim Satgas 1 Operasi Anti Mani Politik Bareskrim Mabes Polri dengan Satgas Pilkada Jabar dan Polres Garut kemarin. Kedua komisioner itu diduga menerima suap untuk meloloskan salah satu calon dalam Pilkada Garut 2018. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 25 Februari 2018. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah belum? Wassalamualaikum.